kau akan cepat berlalu. Oh sedih betapa merana, tiada lagi sahabatku. Semua telah berganti, tiada yang pernah abadi. Semenjak engkau berlalu, hidupku ini tak menentu. Tak pernah aku merasakan saat yang membuat bahagia. Ganti, tiada yang pernah ada.